Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna astaqala hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadiyati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syar'al umur mudathatuha wa kulla mudathati bid'ah wa kulla bid'ati dalalah wa kulla dalalati fid'ar. Hala bidina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita berjami' min kulubil ma'un karya Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmat ta'ala. Qala rahmatullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah ta'ala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang ialah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, rawahu At-Tirmidzi wa qala hasan. At-Tirmidzi menilai hadis ini hasan. Hadis ini khalaqatin a'zakumullah diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Sebagian berpendapat hadis ini hasan bahkan sahih. Di antaranya ialah Al-Imam Az-Zarqani rahimahullah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun sebagian yang lain mengatakan hadis ini mursal, dhaif. Di antara yang berpendapat demikian ialah Al-Imam Ahmad, Yahya Ibn Ma'in, Al-Imam Al-Bukhari, Ad-Darqutni, dan yang lain. Adapun perbedaan itu terjadi karena perbedaan dalam penilaian terhadap seorang rawi yang bernama Qurrah Ibnu Abdurrahman Ibnu Haywan. Qurrah Ibnu Abdurrahman Ibnu Haywan. Sebagian mengatakan dia thiqah. Tapi kebanyakan para ulama ahlul hadis mengatakan dia dhaif. Nah, hadis ini yang kuat mursal, dhaif, sehingga tidak bisa kita pakai sebagai dalil. Namun makna hadis ini sahih, bahwa di antara tanda keislaman seseorang itu bagus ialah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya, dan itu adalah prinsip zuhud terhadap dunia. Ini meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat, itu tanda orang itu zuhud. Dan barang siapa yang zuhud, maka dia bagus keislamannya. Nah, sehingga cukup kita gunakan dalil tentang masalah zuhud dan tidak perlu menggunakan riwayat-riwayat yang dhaif. Tapi sekali lagi, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tadi. Wallahu ta'ala ala bissawab. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmata'ala, wa an al-Miqdam Ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib, semoga Allah Ta'ala meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, ma mala'a Ibnu Adam wi'a'an syarran min batnihi. Tidak ada sesuatu yang memenuhi tempat dalam tubuh Bani Adam yang bisa mendatangkan banyak kejelekan dibandingkan perutnya. Akhrajahu At-Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menganggap hadis ini hasan. Hadis ini hasan, dan ada beberapa syawahid yang menguatkannya. Barakallahu. Di antara yang menganggap hadis ini hasan, At-Tirmidzi, kemudian Az-Zahabi, dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala dalam Fathul Bari. Makna hadis ini, ikhwanul muslimin a'azzakumullah, bahwa tidak ada anggota badan Bani Adam yang lebih mudah mendatangkan kejelekan daripada perutnya. Maksudnya, yang rawan mendatangkan madarat untuk Bani Adam itu ialah sesuatu yang dimasukkan dalam perut. Baik. Yang dimaukan dalam hal ini, kepada betina al-Zakumullah, ialah hendaknya tidak berlebih-lebihan dalam urusan makanan dan minuman. Karena berlebih-lebihan dalam urusan makanan dan minuman itu membahayakan bagi Bani Adam, membahayakan agamanya, juga membahayakan dunianya. Berlebihan dalam masalah makan dan minum membahayakan agamanya, karena sifat horas itu melanggar aturan agama, dan membahayakan dunianya karena berlebihan dalam makan dan minum bisa menimbulkan berbagai macam jenis penyakit yang membahayakan kesehatan manusia itu sendiri. Kemudian para ulama juga menjelaskan di antara bentuk zuhud ialah sederhana dalam urusan makan dan minum. Tidak berlebihan, ya. Karena kalau berlebihan mendatangkan madharat, maka harus ditinggalkan. Itu prinsip zuhud. Yang tidak bermanfaat saja ditinggalkan, apalagi yang sampai mendatangkan madharat. Ini yang dimaksud kenapa hadis ini dibawakan dalam bab zuhud. Ya, termasuk sikap zuhud ialah sederhana dalam masalah makanan dan minuman, karena kalau berlebihan bisa mendatangkan madharat, dan sesuatu yang madharat harus ditinggalkan sebagai bentuk sikap zuhud. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk hidup sehat. Nah, dengan menjaga pola makan dan pola minum. Karena sumber penyakit itu ada di perut. Nah, kalau sembarangan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman, maka sangat mempengaruhi kesehatannya, ya. Jadi itu prinsip yang sangat, sangat sederhana, tapi banyak yang tidak bisa mengamalkannya. Ya, godaan makanan dan minuman, ya, itu menyebabkan orang lupa menjaga kesehatannya. Jadi kalau ingin hidup sehat, itu menjaga pola makan dan minum agar tidak menimbulkan berbagai macam jenis penyakit. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Anas, semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti pernah berbuat salah, dan setiap orang yang berbuat salah, yang paling baik ialah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawi. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan sanadnya hadis ini kuat. Nah, hadis ini ikhwanu fillah a'azzakum wa sahih. Ini banyak ulama yang mensahihkannya. Masuk diantaranya ialah At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Namun ada yang mempermasalahkan seorang rawi dalam hadis ini yang bernama Ali ibnu Mas'adah Ini Ali ibn Mas'adah didhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, tapi disahihkan oleh para ulama yang lain. Nah, termasuk Ibn Qattan dan yang lain, Al-Hakim dan yang lain mensahihkan Ali ibn Mas'adah. Nah, wallahu ta'ala alam. Hadis ini qala bin azakumullah menunjukkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, bahwa manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tidak ada yang enggak pernah salah. Pasti ada yang berbuat salah. Dan tidak ada yang maksum dari dosa kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Ta'ala dari kalangan para nabi dan rasul. Yang kedua, Bani Adam yang terbaik ialah yang bertobat dari dosanya. Jadi orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. At-taibu minadzanbi kamal ladzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa sifat Bani Adam adalah bertaubat dari dosa. Adapun sifat syaitoninya ialah tetap di atas kesalahan dan tidak mau bertaubat. Jadi kalau kita mengaku sebagai Bani Adam, maka harus meneladani bapak kita Nabi Adam alaihissalam, yakni bertaubat dari kesalahan. Tapi kalau kita tidak mau bertobat dari kesalahan dan lebih senang berlama-lama dalam dosa, maka kita berarti meniru sifat-sifat syaitoni. Nah, syaiton itu disuruh tobat malah enggak mau, ya. Aba wastakbara. Menolak dan sombong. Nah, sehingga Allah pun memvonis syaitan menjadi penghuni neraka. Selanjutnya, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Alhamdulillah. Ya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW beliau bersabda, as-samtu hikam wa qalilun fa'ilu. Diam itu adalah sikap yang bijaksana, tapi sedikit yang bisa melakukannya. Akhrajahu al-Baihaqi bisyafi bisanadin da'if atau fisyabi bisanadin da'if wasohkaha annahu mawquf min qawli Luqman al-Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Subul Iman. Naam, dengan sanad yang da'if. Dan Al-Baihaqi mengatakan yang benar riwayat ini mauquf, ucapan Luqman al-Hakim. Nah, hadis ini mauquf, sehingga tidak bisa kita samakan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran tentang keutamaan diam pada tempatnya. Ya, diam pada tempatnya. yakni diam dari perkataan yang jelek. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di antara ciri kesempurnaan iman seseorang ialah tidak berkata kecuali yang baik. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Itu menunjukkan bahwasanya diam pada tempatnya adalah sesuatu yang mulia, yakni diam, tidak melakukan atau tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek. Tapi kalau diam dari sesuatu yang benar, nah ini yang tercela. Ya. Dia tahu itu benar, tapi dia diam. Nah ini tercela, karena tidak pada tempatnya. Jadi diam yang bijaksana itu ialah diam pada tempatnya, yakni ketika dia tidak bisa berbuat atau berkata yang baik, maka saat itu harus diam. Nah, kemudian ikhwan abidina azakumullah, nah termasuk sifat zuhud ialah meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan yang jelek. Karena prinsip zuhud itu ialah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Arti perkataan-perkataan yang sia-sia, apalagi yang jelek, wajib untuk ditinggalkan bagi mereka yang ingin mendapatkan sifat zuhud. Kemudian dalam hal ini kita bisa mengambil faedah yang lain, bahwa kebanyakan manusia itu tergelincir dan terjatuh dalam kesalahan dengan sebab lisannya. Nah, setelah dikatakan tadi itu, wa qalilul fa'il, sedikit yang bisa mengamalkannya, sedikit yang bisa menjaga lisannya. Nah, berarti banyak yang tak bisa menjaga lisannya, sehingga mereka jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Diawali dengan lisannya, nah, yang tidak bisa dijaga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Uqbah ibn Amir, annahu sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam anin najah. Bahwasanya Uqbah ibn Amir pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara agar bisa selamat dari fitnah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, amsik alaika lisanak. Tahan lisanmu, jangan diumbar, jangan dibiarkan ceplas-ceplos berbicara. Ya. Berarti kalau orang itu tidak bisa menjaga lisannya, nah, bisa dipastikan dia tidak bisa selamat dari fitnah. Kalau kita lihat orang-orang yang jatuh dalam fitnah, dalam penyimpangan itu, diawali dengan apa ini? Lisannya yang ceplas-ceplos, asal bunyi, gak mikir dulu, ya. Nah, ngomongnya sembarangan, ya. Akhirnya setelah dicek, menyimpang dan ngomongnya macam-macam. Gak bisa jaga baik lisannya. Tanya, ingin selamat, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, gunakan untuk yang baik. Kalau enggak bisa berkata yang baik, diam. Itu prinsip agar selamat dari apa ini? Ketergelinciran dan penyimpangan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan pertemuan berikutnya insyaallah sudah membahas tentang masalah peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela, ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala bentuk fitnah dan penyimpangan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.